Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya itu punya saudara, suaminya itu soleh pisan, Buya. Alhamdulillah. Terus istrinya itu kalau dikasih tahu suaminya, maksudnya bengkeng gitu. Waduh, masya Allah, banyak itu. Terus apa namanya, waktu makan bersama aja, suaminya itu bilang, "Dek, kamu kalau makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Kalau tangan kiri itu makan, setan tuh makannya pakai tangan kiri." Terus istrinya, "Alah, banyak aturan." Na'udzubillah. Terus waktu apa masuk rumah itu habis pepergian kayak gitu, istrinya juga dikasih tahu sama suaminya, kalau masuk rumah itu ngucapin salam walaupun nggak ada apa orangnya. Ah, banyak aturan kayak gitu. Terus itu bagaimana ya, Bu ya? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sombong dengan manusia sudah jelek, apalagi sombong dengan Nabi. Suatu ketika ada orang pada zaman Nabi itu makan dengan tangan kirinya. Lalu Nabi mengingatkan, makanlah dengan tangan kanan. Biarpun tidak haram, tapi Nabi kan nasihati, makanlah dengan tangan kananmu. Dia kan, la astati, gak bisa ya Rasulullah. Sombong benar. Nabi mengatakan, la statata, kau tidak akan bisa. Langsung tangannya gak bisa dipakai lagi. Sombong dengan Nabi gak boleh. Wah, nasib buruk itu. Suami punya istri gak begitu. Waduh, nyebelin banget tuh manusia. Ada perempuan begitu. Apalagi urusan dengan syariat, biarpun caranya tidak benar pun, itu syariat Nabi Muhammad. Mungkin ada orang, makan pakai tangan kananmu. Ya bang, tolong bang ingetin saya dengan lembut. Tidak usah kanan, biarpun ngomongnya enggak benar, karena ini syariat Nabi. Semoga Allah berikan kesadaran. Cuma kalau tidak sadar, memang sebagian wanita itu enggak bisa dikasih suami yang lembut. Suaminya harus kasar. Nah, ini baru benar tuh biasanya. Ada model perempuan begitu. Kalau dapat suami yang lembut, dia sewenang-wenang, kurang ajar begitu tuh. Seenaknya kalau ngomong. Banyak aturan baiknya. Wah, pengen diatur betul nanti sama suaminya. Akhirnya suaminya kawin, wah, fulana tempelang jegar. Oh, sudah punya suami baik kok enggak disyukuri itu. Dengar tuh. Ini mah baik semuanya, percuma ngomong di sini. Jangan. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ada sebagian wanita tuh sombongan. Tapi di sisi lain pun, kalau ada orang kita beritahu tentang kebaikan kok belum mau, ya jangan serta-merta salahkan dia. Mungkin cara kita kurang benar. Itu koreksi juga. Lembut dong ngomongnya. Bukan sudah saya lembutin, Bu ya. Tapi istri saya itu begitu. Ya itu nasib buruk bagimu. Sudah dilembutin masih tetap begitu. Jadi tolonglah. Jadi kita ada keseimbangan. Biasalah kalau kita diingatkan untuk kebaikan, bersyukur dan berterima kasih. Dan di saat kita mengingatkan tentang sebuah kebaikan, hendaknya kita pun punya cara dan aturan. Satu. Kemudian, jika ternyata ada orang mengingatkan kita dengan cara yang tidak baik, jangan kau pandang caranya, pandang kebaikan yang ia berikan. Bukankah waktu ada kalajengking di kepalamu, lalu ada orang ngeplak pakai buku, cetak begitu, apakah Anda masih marah? Kenapa kamu keplak dengan buku? Ada kalajengking, biarpun ada kalajengking. Ada enggak? Terima kasih berarti ngomong gitu. Karena Anda normal. Kalau enggak dikeplak begini nyengat itu kalajengking. Teriak lagi, kalajengking. Diam pelan-pelan kalau ngomong, enggak akan gitu Anda. Sama kalau suami Anda ngingatkan sebuah kebaikan, biarpun caranya kasar, itu tetap kebaikan. Tawadhu'lah. Kita bicara tawadhu' ya, jangan jadi iblis. Wallahu a'lam bissawab.